Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Baik, untuk kali ini saya nak bercakap tentang bangkit selepas COVID-19. Sebab apabila selesai PKP dan insyaAllah semua orang akan kembali kepada kehidupan seharian seperti biasa. Tetapi ia bukannya biasa seperti sebelumnya. Kita berdepan dengan banyak norma yang baru. Perkara-perkara yang sebelum ini yang mungkin tidak menjadi kebiasaan perlu menjadi satu kebiasaan. Termasuklah cara kita menjaga kebersihan diri, sentiasa basuh tangan, tidak lagi menyentuh mata, muka, kalau katakan tangan kita pegang benda-benda yang ada di luar sana. Dan kita juga mula mengamalkan pakai topeng muka, dan begitu juga sentiasa menjaga jarak dan tidak berdekatan dengan mereka yang lain, lebih-lebih lagi mereka yang tidak kita kenali dan sebagainya. Selain daripada itu, begitu juga dengan aktiviti-aktiviti yang ada, yang mana kita tidak lagi mungkin secepat itu untuk bersosial kembali seperti dulu. Bermakna ia akan memakan masa, dan begitu juga kita nak masuk kedai, kita nak masuk pejabat, maka akan ada SOP-SOP tertentu bagi memastikan COVID-19 tidak menular lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita, bisnes kita. Banyak bisnes yang terpaksa bermula semula. Ada bisnes yang mungkin terpaksa ditutup, dan ada juga bisnes yang mungkin kita terpaksa memilih bisnes-bisnes yang lain. Maknanya tutup yang lama dan mulakan yang baru. Contohnya mereka yang terlibat dengan industri pelancongan misalnya, ataupun homestay, mungkin mengambil masa untuk mereka aktif kembali. Jadi sementara beberapa bulan tidak ada aktiviti ataupun keadaan aktivitinya agak lembap, kita tidak boleh duduk termenung meratap, tetapi kita perlu memikirkan bagaimana untuk bangkit dengan pantas. Sebab semua orang ada komitmen kewangan, ya. Selepas saja 6 bulan yang diberikan oleh kerajaan, yang mana semua orang tak perlu bayar rumah, tak perlu bayar kereta dan sebagainya, maka kita akan kembali ke seperti biasa. Jadi oleh sebab itu kita perlu ubah cara fikir kita, cara bekerja kita, dan mungkin kita terpaksa berusaha berlipat kali ganda berbanding daripada sebelum ini. Malah tidak pelik kalau ada yang terpaksa bermula daripada kosong, bermula daripada zero balik. Di sinilah kita perlu ada ketahanan mental, jiwa yang tinggi. Sebab kita mungkin terpaksa kecilkan komitmen bulanan kita. Misalnya mungkin mana yang boleh kita kecilkan, misalnya dari segi perbelanjaan kita kecilkan, kurangkan makan di luar, banyak mungkin ada yang bawa makanan daripada rumah, ya, untuk selamat dia mereka bawa bekal misalnya, ya, tak lagi semudah itu makan di tempat-tempat yang terbuka, ya. Kemudian komitmen dari segi perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak perlu, misalnya tak adalah nak beli baju baru, kasut baru, keperluan baru ataupun apatah lagi bertukar kereta ke ataupun tambah perabot ke. Takkan mungkin benda-benda macam ni kita kena kecilkan, sebab kita tak tahu berapa lama kita akan berdepan dengan masalah yang ada ini. Jadi elakkan daripada membuat hutang baru, sentiasa bersederhana, berjimat cermat, elakkan daripada pembaziran, dan ingat setiap ringgit itu sangat berharga. Dan apa yang perlu kita lakukan? Ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan kalau kita orang bisnes. Yang pertamanya sekali, untuk kekal kompetitif, maka kita kena mungkin mula menceburi bidang-bidang bisnes perniagaan yang kalis ekonomi, yang mana tak terjejas walaupun keadaan ekonomi menguncup dan sebagainya. Misalnya dalam bidang makanan misalnya, sepanjang PKP mereka yang menyediakan makanan-makanan dan dihantar ke rumah-rumah ni, kita dapati bisnes makanan ni menggebu-gebu mendapat sambutan. Kena pula masa PKP ni lah kita ada bulan puasa, bila tak ada pasar Ramadan, bagaimana yang lepas kita lihat ramai orang berjaya dalam industri makanan itu tadi. Dan begitu juga antara bidang yang tidak terjejas adalah dalam kesihatan. Maka sebab tu kita lihat ubat-ubatan, suplemen adalah merupakan keperluan kepada mereka yang sakit. Jadi mereka tetap akan mencari ubat, cari suplemen dan sebagainya. Dan begitu juga, salah satu lagi bidang yang tidak terjejas adalah bidang pendidikan. Yang mana kelas-kelas online, ya, tutor-tutor online begitu mendapat sambutan. Bagaimana kalau kita lihat jualan-jualan produk-produk online yang berkaitan dengan pendidikan bertambah rancak sepanjang PKP itu tadi. Dan begitu juga dalam bidang kecantikan. Mungkin kita fikir ya ke dalam bidang kecantikan, sebab walaupun orang tak ada duit, kebanyakan orang perempuan ni bila dia nak keluar, dia mesti nak pakai juga sedikit bedak walaupun nipis, mesti nak calik juga sedikit lipstick walaupun tak begitu ketara, sebab mereka taklah nampak kusam, nampak tak bersedia untuk keluar pergi meniaga, pergi pejabat dan sebagainya. Orang perempuan tetap orang perempuan, mereka nak nampak menarik. Jadi oleh sebab itu produk-produk kecantikan seperti itu tetap akan ada permintaan. Dan begitu juga dari segi servis. Misalnya kalau kita aircon di rumah kita rosak, maka kita perlu orang untuk datang perbaiki aircon kita. Kalau misalnya lampu rosak, perlu diganti lampunya. Kalau misalnya peti ais rosak, perlu dibaiki peti aisnya. Bermakna bidang servis ini perlu. Gunting rambut misalnya, bila orang rambut dah makin panjang, makin gelisah, mereka akan cari tukang gunting-tukang gunting untuk gunting rambut mereka. Jadi bidang perkhidmatan sebegini, servis sebegini juga akan mendapat sambutan. Jadi kita kena mula fikirkan, kalau kita terduduk disebabkan bisnes kita dah pun tak dapat berjalan seperti biasa, maka kita perlu pantas mengubah bisnes kita kepada bisnes yang lebih kompetitif seperti ini. Jadi kita perlu rebut peluang, jangan kita meratap terhadap apa juga perniagaan yang telah pun musnah kesan daripada COVID-19. Dan mungkin juga kalau kita tak nak ubah bisnes kita, mungkin kita jangkakan bahawa bisnes kita masih lagi kompetitif, maka ini mungkin masa untuk kita ubah model bisnes kita. Kalau selama ini kita buat mungkin cara jualan secara biasa ataupun kita tidak berkongsi pendapatan, mungkin ini masanya, sebab ramai orang nak tambah duit tapi tidak ada modal, maka kita boleh mula ubah model bisnes kita guna sistem dropship. Misalnya sistem affiliate. Ya, mungkin ada, kalau kita tengok sekarang ni ramai orang mula terlibat dengan network marketing. Sebab apa? Setiap kali apabila berlaku masalah ekonomi, maka rangkaian network marketing ataupun perniagaan network marketing akan mendapat sambutan. Kerana apa? Kerana mereka terlibat dalam perniagaan ini dengan modal yang kecil. Maka mungkin kita kena ubah model bisnes kita, dan kita kena ambil peluang untuk berkongsi rezeki kita dengan orang ramai, dengan berkongsi keuntungan yang kita dapat dengan orang ramai. Maka kita kena faham bahawa dalam keadaan susah sebegini, kita mungkin dapat untung yang kecil, tetapi kita lihat kepada volume yang besar. Itu cara mungkin kita ubah bisnes kita. Malah kita juga mungkin yang seterusnya ubah saiz bisnes kita. Maksudnya tadi, kalau mana department atau jabatan ataupun bahagian yang tidak begitu penting, mungkin yang itu dikecilkan atau ditiadakan, kita fokus kepada bahagian-bahagian bisnes kita yang penting seperti pemasaran dan servis. Dan kita lebihkan kepada bidang pemasaran, marketing dan juga servis, iaitu kita mungkin servis selepas jualan, sebab ketika inilah kita kena lebih menjadikan pelanggan kita bagaikan raja. Mereka perlu dilayan dengan sebaik mungkin, sebab inilah waktunya kita tidak mampu untuk kehilangan pelanggan walaupun seorang. Dan mula ubah cara kita buat bisnes. Kita kalau tak pernah libatkan diri dengan bisnes online, maka ini masanya untuk kita faham tentang bagaimana untuk melakukan bisnes kita secara online. Bahagian mana yang boleh kita libatkan secara online. Jadi kita kena faham setiap kali bila berlaku krisis ekonomi, sentiasa ada jutawan baru yang dilahirkan. Sentiasa ada. Jadi kenapa tidak kita fikirkan, biarlah kali ini dalam tekanan ataupun dalam keadaan yang ada sehari ini, cabaran yang ada hari ini, kenapa kita tidak fikirkan bagaimana kita mahu lahir sebagai jutawan baru itu tadi dengan mengubah cara bisnes kita, model bisnes kita, ya, pendekatan bisnes kita dan sebagainya. Dan kita jangan buang masa untuk merenung apa yang sudah hilang ataupun apa yang sudah tiada. Tetapi mulai sekarang, kita fokus kepada apa yang ada di depan kita yang boleh kita rebut. Ya, sebab itu kita kena faham, ya, orang yang pantas berubah dan bertindak, mereka inilah yang akan pantas bangkit selepas sahaja COVID-19 ini selesai. Ya, jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, tukarkan apa juga masalah menjadi peluang. Dan untuk mereka yang bekerja, ini masanya untuk kita tidak memilih pekerjaan. Apa sahaja yang datang kepada kita, lakukan dan lakukannya dengan baik dan lakukannya dengan bersungguh-sungguh selagi ianya halal, ianya beretika, tidak menyalahi undang-undang. Jalan terus, ya, jalan terus. Jangan kita nak pilih-pilih. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di hari-hari selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.